Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, melimpahkan rahmat, melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada hadirin sekalian. Amin rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liq ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan Risalah Nuril Yaqin, kitab Nuril Yaqin yang disyarah dalam kitab ini adalah tulisan dari Syekh Muhammad Al-Khudari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, dua pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang Bad'ul Wahyi, ya, namun belum selesai. Yang secara ringkasnya, Bad'ul Wahyi ini tentang permulaan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wahyu pertama ini turun ketika beliau berusia 40 tahun. Dan beliau sebelum wahyu turun, beliau bertahannuts, beliau uzlah, ya, mengasingkan diri karena melihat kerusakan yang terjadi di masyarakat beliau ketika itu sangat parah, sehingga beliau mengasingkan diri untuk menyelamatkan dirinya agar tidak terpengaruh oleh kerusakan yang ada di masyarakat. Dan beliau bertahannuts, uzlah, mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang beliau pilih adalah Gua Hira di Jabal Nur. Dan beliau lakukan ini selama 3 tahun sebelum turunnya wahyu. Jadi tahun ketiga beliau bertahannuts, turunlah wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Dan ini adalah peristiwa yang sangat mengejutkan beliau, sangat besar, sangat aneh bagi beliau karena belum pernah beliau bertemu dengan makhluk yang seperti itu sebelumnya. Maka setelah beliau mendapatkan wahyu pertama, beliau merasa ketakutan dan gemetaran, sehingga beliau pulang ke rumahnya, yaitu rumah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetaran. Dan beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, wahai istriku, aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada diriku. Ya, maka dihibur oleh istrinya Aisyah, istrinya Khadijah, ya, istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dengan mengatakan, la yukhzikallah abadan, wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya, enggak mungkin. Karena engkau adalah orang yang akhlaknya mulia. Engkau suka bantu orang, suka memuliakan tamu, suka memberikan kepada orang yang enggak punya, dan seterusnya. Ya, dihibur oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Khudari beliau menjelaskan, walitata'akkada Khadijatu mimma dhannathu aradat an tatathabbata mimman lahum ilmun. Untuk lebih tata'akkad, untuk lebih menguatkan. Ya. Maka Khadijah untuk lebih menguatkan mimma dhannathu, sangkaan yang dia miliki, Khadijah punya prasangka bahwasanya Nabi tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Peristiwa yang baru saja terjadi, turunnya wahyu, ini pasti peristiwa bagus, bukan sesuatu yang berbahaya bagi Nabi. Namun ini baru prasangka, baru hipotesa. Ya, untuk lebih memastikan lagi, untuk lebih menguatkan, maka aradat an tatathabbata, beliau ingin tathabut, ingin mengklarifikasi lagi, ingin menguatkan lagi. Mimman lahum ilmun, kepada orang yang punya ilmu. Ya. Ingin mencari informasi lagi tentang masalah ini kepada orang yang punya ilmu. Bihalir rusuli, ilmu tentang keadaan para rasul. Mimman ittala'u ala kutubil aqdamin, yaitu dari orang yang sudah menelaah kitab-kitab orang terdahulu. Jadi Khadijah ingin lebih menguatkan lagi bahwasanya peristiwa bagus, ya, bukan peristiwa yang berbahaya bagi Nabi. Beliau ingin menguatkan lagi kepada orang. Jadi mendatangi orang yang dia punya ilmu tentang keadaan para rasul terdahulu, yang dia ini sudah menelaah kitab-kitab orang terdahulu. Ya, maka perhatikan ya. Ilmu itu menguatkan hati. Ilmu itu membuat hati tenang. Khadijah ingin menguatkan hatinya, ingin menguatkan keyakinannya, maka beliau cari orang yang berilmu. Untuk nyari ilmu. Datangi orang yang berilmu untuk nyari ilmu tentang hal ini. Maka ilmu itu menguatkan hati, ilmu itu menenangkan hati, dan ilmu itu menambah istiqomah. Kalau antum ingin istiqomah, terus nuntut ilmu, terus datangi majlis-majlis ilmu. Makanya dalam surat Al-Imran, Allah Ta'ala katakan, وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang kokoh ilmunya, orang yang ilmunya mapan, ilmunya mantap. Ketika ada orang-orang yang mengubah-ubah ayat-ayat Allah, yang mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, orang-orang yang berilmu mengatakan, amanna bihi, kami mengimani semuanya. Kullun min indi rabbina. Semuanya datang dari Rabb kami. Semua ayat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu tetap kokoh, tetap istiqomah. Karena apa? Karena ilmunya. Disebabkan karena ilmunya. Maka ilmu menenangkan hati, ilmu mengokohkan akidah, ilmu menambah keistiqomahan. Fantalaqat bihi. Maka Khadijah intalaqat, pergi bihi. Ini dhamir hi-nya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta atat Waraqah bin Naufalin. Sampai mereka berdua datang ke tempatnya Waraqah bin Naufal. Datang ke tempatnya Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Ibnu ammi Khadijah. Anak dari pamannya Khadijah. Berarti sepupunya Khadijah. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah. Wa kana mra'an qad tanassara fil jahiliyyati. Dan Waraqah adalah orang yang tanassara. Orang yang menyebarkan agama Nasrani di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah Waraqah adalah orang Nasrani. Namun para ulama ijma, perhatikan ini, ulama ijma bahwasanya Waraqah itu mengikuti agama Hanafiyah dan dia juga muwahhidah. Waraqah itu Hanafiyah. Hanafiyah di sini bukan mazhab Hanafi, belum ada mazhab Hanafi. Hanafiyah di sini artinya bertauhid, mengikuti milahnya Ibrahim. Hanafiyah. Hanafiyah dan dia muwahhid, orang yang bertauhid. Walaupun agamanya Nasrani namun tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, tidak. Tidak menyembah Nabi Isa, tidak menyembah Siti Maryam. Tidak. Beliau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi, ini ijma ulama. Waraqah itu Hanifiyah, ya, bertauhid dan muwahhid. Wa kana yaktubul kitab al-Ibraniyah. Dan Waraqah adalah orang yang biasa menulis kitab-kitab dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu minal injili bil ibraniyati. Masya Allahu ayaktuba. Dan Waraqah bin Naufal juga menulis Injil, kitab suci orang Nasrani, dengan bahasa Ibrani. Masya Allahu ayaktuba. Ya, ungkapan Masya Allah kada wa kada ini menunjukkan perbuatan yang banyak. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab misalnya Masya Allahu ayaf'ala kada wa kada, berarti ini dia melakukan perbuatan ini banyak sekali, jumlahnya banyak. Ya, di sini Masya Allahu ayaktuba. Ya, dia menulis sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maksudnya dia nulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani banyak sekali. Ya. Karena zaman dahulu enggak ada percetakan ya. Enggak ada percetakan, enggak ada printer ya. Jadi harus ditulis terus, terus ulang. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dan ketika itu dia adalah orang yang sudah tua, ya. Orang yang sudah tua. Istilah syekh Ada beberapa makna. Syekh diantara maknanya orang yang sudah tua, enggak ngelihat ini orang yang berilmu atau tidak, rakyat biasa atau orang terpandang, kalau sudah tua dipanggilnya syekh. Atau yang kedua, syekh adalah orang yang punya keutamaan, baik keutamaan ilmu atau keutamaan kebijaksanaan atau yang lain, dipanggil syekh walaupun dia masih muda. Ya, walaupun masih muda. Syekh juga artinya guru. Ya, kalau dia ngajarkan ilmu kepada murid, dia punya murid, maka sama muridnya dipanggil syekh. Demikian juga syekh artinya pemimpin kabilah. Ya, orang yang jadi pemimpin kabilah, walaupun dia orang jahil, walaupun dia ahli maksiat, misalnya tetap dipanggil syekh. Nah, di sini maksudnya yang pertama, waraqah adalah orang yang sudah tua, kabiran yang sudah sangat tua, qad amiya yang sudah buta matanya. Wa qalat lahu Khadijatu bibni ammin. Dan atau wa qalat lahu Khadijatu yabna ammin. Dan Khadijah mengatakan kepada Waraqah, wahai anak dari pamanku, wahai sepupuku, isma min ibni akhika. Tolong dengarkan perkataan anak dari saudaramu ini. Faqala ya ibn akhi, maka Waraqah mengatakan, wahai anak saudaraku. Panggilan ibn akhi ini adalah panggilan kepada orang lain yang kira-kira sepantaran dengan anak kita. Walaupun dia enggak ada hubungan keluarga, namun kira-kira dia sepantaran dengan anak kita, maka dipanggil dengan ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Maka ini Waraqah manggil Rasulullah, manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, karena Rasulullah itu kira-kira sepantaran dengan anaknya Waraqah. Madza tara? Ceritakan kepadaku apa yang engkau lihat. Fa akhbarahu alaihi salatu wasallam khabara ma ra'a. Maka Rasulullah pun jelaskan peristiwa yang beliau lihat di Gua Hira, yaitu peristiwa datangnya wahyu pertama. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah mengatakan, ya, setelah Rasul jelaskan, aku didatangi oleh sosok makhluk, ya, kemudian menyuruhku untuk baca sesuatu, kemudian dia mendekap aku sampai 3 kali, ya, kemudian akhirnya dia memberikan ayat kepadaku. Ya, maka kata Waraqah, hadzan namus, ini adalah namus. Namus ini sebutan untuk malaikat Jibril. Yang datang kepadamu, makhluk yang datang kepadamu ini adalah namus. Alladzi nazzalallahu ala Musa. Yang makhluk ini juga turun kepada Nabi Musa. Allah turunkan namus ini kepada Nabi Musa. Untuk menyampaikan wahyu. Li'annahu ya'rifu anna Rasulullahi ila anbiya'ihi huwa Jibril. Karena dia mengetahui, ya, Waraqah mengetahui bahwasanya utusan Allah kepada para hambanya, ya, anna Rasulullah, Rasul di sini artinya utusan Allah, ya, para malaikat. Bahwasanya utusan Allah itu para malaikat kepada para nabinya untuk menyampaikan wahyu, huwa Jibril. Dialah malaikat Jibril, yang oleh orang Nasrani dalam kitab-kitab Nasrani disebut dengan An-Namus. Ya, sedikit faedah tentang ucapan hadzan namus, ya, terkait dengan apakah Waraqah itu muslim ataukah bukan muslim. Ya, apakah Waraqah itu muslim ataukah bukan muslim. Sebagian ulama mengatakan Waraqah muslim karena dia membenarkan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ulama mengatakan beliau bukan muslim, ya, karena beliau wafat sebelum Rasulullah menjadi rasul. Ya, dan ini diantara yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah taala, bahwasanya Waraqah bin Nawfal bukan muslim. Kemudian Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah taala, ulama besar Saudi Arabia zaman dahulu, ya, beliau mengatakan ucapan hadzan namus, ya, hadzan namus, ucapan Waraqah ini adalah namus Jibril. Dia katakan laisa tasrihan bi islamihi. Ini tidak menunjukkan secara lugas bahwasanya Warraqah itu masuk Islam. Ya. Karena sekedar ngasih info, ini makhluk namanya Namus. Ya. Cuma sekedar ngasih info seperti itu saja. Tidak menunjukkan beliau itu beriman ya, kepada Rasulullah SAW. Maka kata Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah, beliau tidak pasti apakah Muslim atau bukan. Ya, kalau Syekh Abdul Razak Afifi tidak memastikan ya, apakah dia Muslim atau bukan. Sedangkan ucapan hadza namus ini tidak menunjukkan secara lugas bahwasanya Warraqah itu Muslim. Kalau Syekh Muhammad Rashid Ridha mengatakan bukan Muslim. Dan ada pendapat-pendapat ulama yang lain nanti akan kita sebutkan juga. Tsumma qala, kemudian Warraqah mengatakan, ya laitani fiha jadza'an syaban jaldan. Dia mengatakan, andaikan aku masih jadza'an, masih berani, syaban, masih muda, jaldan, masih kuat. Andaikan saya masih pemberani, masih muda, masih kuat, idh yukhrijuka qawmuka min biladika. Ketika engkau nanti akan diusir oleh kaummu dari negerimu. Allati nasya'ta biha. Yang negeri tersebut adalah negeri tempat engkau tumbuh, tempat engkau besar. Limu'adatihim iyyaka. Karena permusuhan mereka kepadamu. Wa karahiyatihim laka. Dan karena kebencian mereka kepadamu. Hinama tutalibuhum bitaghyir i'tiqadatin wajadu 'alaiha aba'ahum. Karena engkau nanti akan meminta mereka untuk mengubah keyakinan-keyakinan mereka yang mereka dapati dari kakek moyang mereka. Ya. Maka kata Warraqah, andaikan saya masih kuat, masih muda, saya akan membela kamu ketika kamu diusir oleh kaummu. Ketika kamu diusir oleh kamu dari negerimu, tempat kamu lahir, tempat kamu tumbuh. Ya, ini perkataan keduanya, ya. Perkataan pertama tentang namus. Perkataan kedua tentang bahwasanya kamu nanti akan diusir. Andaikan saya masih muda, masih kuat, saya akan bela. Tentunya fastaghraba alaihi salatu wassalam. Ya. Rasulullah heran, kaget loh. Saya akan diusir ya. Gitu. Ya. Baru cerita tentang namus, kemudian dikabarkan nanti kamu akan diusir. Wah, tentunya kan kaget. Fastaghraba man usiba liqaumihi. Maka Nabi SAW heran, kaget dengan apa yang dikatakan tentang kaumnya tersebut. Ma'ama ya'lamuhu min hubbihim lahu. Padahal Rasulullah mengetahui bahwasanya kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy, mencintai beliau. Litisafihi bimakarimil akhlaqi. Karena mereka kaumnya Nabi, orang-orang Quraisy, mensifati Nabi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wasidqil qawli. Dan mensifati beliau dengan orang yang perkataannya jujur. Hatta sammauhu al-amina. Sampai beliau dinamakan oleh kaumnya sebagai al-amin. Orang yang terpercaya. Maka selama ini Nabi tidak pernah ada masalah. Gitu. Bahkan beliau tahu kaumnya menjuluki beliau al-amin. Beliau tahu kaumnya kalau ada masalah datang kepada beliau untuk cari solusi. Maka ketika dikatakan kaum kamu akan mengusir kamu, beliau kaget. Beliau merasa heran. Waqala amukhrijiyahum. Maka Nabi mengatakan, apakah mereka akan mengusir saya? Qala lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Maka kata Warraqah, tidak ada satu orang pun yang datang membawa apa yang engkau bawa kecuali pasti akan diusir. Ini berdasarkan ilmu. Jadi Warraqah mengatakan demikian berdasarkan ilmu yang dia dapatkan dari kitab-kitab terdahulu. Bahwasanya kitab-kitab terdahulu mengatakan semua nabi pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Sehebat apapun ilmunya, sekuat apapun nabi tersebut, seganteng apapun nabi tersebut, sehikmah dan setinggi apapun akhlak mereka, tetap akan ada yang ngusir. Wa qad nataqa bidzalika al-Qur'anul Karim, dan ini juga telah disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala fi surati Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum min ardina. Sungguh kami akan keluarkan kalian, akan kami usir kalian dari negeri kami. Aw la ta'udunna fi millatina. Atau pilihan yang kedua, kamu kembali ke agama kami. Kami kasih kamu dua opsi. Pertama, kamu pergi dari sini, jangan ada di negeri kami. Yang kedua, kamu ikut agama kami. Surat Ibrahim ayat 13. Maka ini ayat menunjukkan bahwasanya para rasul dan juga para nabi itu akan diusir oleh kaumnya. Maka ini menunjukkan betapa beratnya dakwah para nabi dan rasul. Ya. Adapun tantangan dakwah yang kita alami di zaman sekarang ini masih jauh sekali dari apa yang mereka hadapi, dari apa yang mereka rasakan, sampai diusir. Dan ini bukan satu-satunya tantangan, diusir ini baru permulaan. Masih ada tantangan-tantangan yang lain. Adapun kita masih jauh dari seperti itu. Ya. Cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang kita temui, ya rintangan kecil-kecil aja. Ya paling diece, paling dibilang ekstrim, paling dibilang wahabi, ya paling nanti dipandang sebelah mata, ya. Diomongin secara miring, atau yang lain-lainnya. Atau paling nggak boleh ngontrak, ya. Nggak boleh perpanjang kontrak, suruh cari tempat lain. Ini masih tantangan kecil ini, ya, dalam dakwah. Coba bayangkan kalau kita ada di posisi mereka, diusir, ya, dari negeri kita, luar biasa. Ya, dimana di sana kita tumbuh, kita hidup, kita besar, diusir. Ya. Maka hendaknya kita jangan memble, ya, jangan loyo dengan tantangan-tantangan yang kita temui. Itu enggak ada apa-apanya, masih kecil. Ya. Walitamami tasdiqi warqata birisalatir rasuli al-akrami alaihi salatu wassalam qala. Dan untuk menyempurnakan keimanannya Waraqah terhadap kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau mengatakan, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzaran muaddadan. Andaikan aku menemui harimu, ya, andaikan aku mendapati hari di mana engkau akan diusir oleh kaummu, akan dimusuhi oleh kaummu, ansurka nasran muazzaran muaddadan, maka aku akan membela dirimu dengan pembelaan yang kuat. Ya, muazzaran muaddadan, pembelaan yang kuat. Ya, ini thumma lam yalbath Waraqatu an tuwfiya. Kemudian tidak lama setelah itu Waraqah bin Naufal wafat, meninggal. Dia tidak mendapati hari di mana Nabi diusir oleh kaumnya. Nah, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan. Lihadza yumkinu an naqula inna awwal mu'minin ba'da an-nubuwati la ba'da ar-risalati wa Waraqah. Oleh karena itu mungkin yumkinu an naqul, boleh kita katakan atau mungkin untuk kita katakan bahwasanya orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kenabian beliau, bukan setelah kerasulan beliau, adalah Waraqah. Orang yang beriman pertama kali Waraqah. Ya, namun di sini beliau mengatakan lihada yumkinu, mungkin. Ya, karena dalam tempat yang lain, dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekh Ibnu Utsaimin menegaskan bahwasanya beliau yang beliau kuatkan adalah orang yang pertama kali beriman itu Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Maka mungkin itulah alasan di sini beliau menggunakan kata-kata yumkinu. Artinya kalau ada orang mengatakan Waraqah itu orang yang pertama kali beriman, itu tidak sepenuhnya keliru gitu. Boleh dikatakan seperti itu, boleh. Ya. Sebagaimana juga pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau katakan orang yang pertama kali beriman adalah Rasulullah sendiri. Beliau orang pertama, manusia yang pertama kali beriman adalah Rasulullah sendiri. Nah, setelah itu Khadijah wa Waraqah. Beliau gunakan waw. Khadijah wa Waraqah. Wa kadzalika, ya, pakai wa kadzalik. Khadijah wa Waraqah. Wa kadzalika Waraqah. Jadi kalau kita katakan yang pertama kali beriman itu Waraqah, tidak terlalu salah atau bahkan tidak salah. Li'anna hadza yadullu 'ala imanihi. Karena perkataan beliau ini tadi, wa in yudrikni yaumuka dan seterusnya, ini menunjukkan bahwasanya dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma awalu man amana bihi ba'da risalah fahu Abu Bakar. Adapun orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah setelah menjadi Rasul, setelah menjadi Rasul, setelah risalah, dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, maka di sini ada pembahasan tentang siapa orang yang pertama kali beriman. Ya, siapa yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi. Ya, maka sebagian ulama mengatakan Warqah bin Nawfal. Sebagian ulama mengatakan Khadijah bintu Khuwailid. Sebagian ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ulama mengatakan Ali bin Abi Thalib. Ada empat pendapat. Ya, ada empat pendapat. Adapun antara Warqah dan Khadijah, wallahu alam, yang lebih tepat Khadijah lebih duluan. Ya, karena ketika Rasulullah pulang, ya, kemudian menyampaikan apa yang beliau lihat, yaitu diterimanya wahyu, maka Khadijah menyemangati, memberikan motivasi untuk menunjukkan beliau beriman, ya, kepada kenabiannya Rasulullah. Maka itu kali pertama ada orang yang beriman kepada Rasul, itu Khadijah. Ya, kemudian setelah itu baru Warqah bin Nawfal. Ya. Adapun Abu Bakar, ulama yang mengatakan orang yang pertama kali beriman itu Abu Bakar, ini maksudnya setelah menjadi Rasul. Setelah menjadi Rasul, karena sebelum Abu Bakar ada dua, ada Warqah, ada Khadijah. Ya. Maka Abu Bakar itu setelah menjadi Rasul. Adapun orang yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, maka maksudnya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dari kalangan sibyan, dari kalangan anak-anak. Ya, kemudian juga orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak, dialah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Ini orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak, yang dia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nanti juga akan disebutkan dalam kitab ini. Kemudian orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan mawali, dari kalangan para pembantu, dialah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ya, jadi inilah enam orang yang benar-benar pertama kali dalam Islam, yaitu Warqah, Khadijah, Abu Bakar, Ali, Bilal, dan Zaid bin Harithah. Kemudian kata Syekh Ibn Utsaimin di sini, "Lidza fa inna ba'dhal ulama adda Warqata minas sahabati." Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan Warqah menjadi salah satu sahabat Nabi, mengkategorikan Warqah sebagai sahabat Nabi. Ya, atau sebelumnya definisi sahabat sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar, yaitu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata mu'minan walau takhallala birriddah. Orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada Nabi. Ketika ketemu iman kepada Nabi, dan dia wafatnya dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, walaupun sempat dijeda oleh kemurtadan. Ya, karena sebagian sahabat ketika Rasulullah wafat goncang, kemudian murtad, kemudian diajak kembali oleh Abu Bakar, sebagian masuk Islam lagi. Ya, maka orang seperti ini masih tergolong sahabat Nabi. Maka orang yang ketemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, dia itu sahabat Nabi. Nah, sekarang apakah Warqah termasuk dalam definisi tersebut? Kata sebagian ulama, iya. Qala laysa sahabiyan. Sebagian ulama mengatakan, wa ba'dhum qala, sebagian ulama mengatakan Warqah bukan sahabat Nabi. Li'annahu lam yudrik ar-risalata, karena dia tidak mendapati Rasulullah ketika sudah menjadi Rasul. Wa kafa bihi fakhran annahu ayyada ar-rasula fi hadhil halil kharajati. Namun cukuplah menjadi sebuah kebanggaan bagi Warqah, fakhr. Kebanggaan maksudnya kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau sempat menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang harajah, keadaan yang sulit itu. Ketika Nabi dapat wahyu, beliau merasa hatinya sulit, ya. Khawatir, gelisah. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu yang buruk. Maka Warqah menguatkan Nabi. Ini keutamaan beliau. Tidak ada orang yang mendapatkan kesempatan ini kecuali beliau. Makanya kata beliau, kata Syekh Utsaimin, ini sebuah fakhr, kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah Warqah itu sahabat atau bukan, Syekh Ibnu Utsaimin membuat apa namanya perincian yang bagus, ya. Walaupun belum menjawab, namun beliau merinci. Andaikan peristiwa terjadinya pertemuan antara Warqah dengan Rasulullah itu sebelum menjadi nabi, sebelum beliau dapat wahyu, ya, maka Warqah bukan sahabat. Namun kalau terjadinya pertemuan ini setelah beliau jadi nabi, sebelum jadi rasul, maka tetap sahabat, kata Syekh Utsaimin. Kalau terjadinya ini sebelum jadi nabi, karena bisa jadi, karena tidak ada maklumah tarikhiyah di sini, enggak ada informasi tanggal berapa, tahun berapa, enggak ada. Bisa jadi sebelum terjadi, sebelum dapat wahyu pertama, pertemuan ini, bisa jadi. Maka kalau andai demikian, maka Warqah bukan sahabat. Namun andai kan ketemu dengan nabi ini setelah menjadi nabi, setelah dapat wahyu pertama, maka dia sahabat, kata Syekh Utsaimin. Ya, maka Syekh Utsaimin tidak menjazmkan, beliau tidak menegaskan beliau ini sahabat atau bukan. Namun Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau menegaskan, Warqah minas sahaba, Warqah bin Nawfal termasuk sahabat nabi. Dan beliau jelaskan dalil-dalilnya. Bahwa tidak harus orang yang jadi sahabat nabi itu harus ketemu nabi ketika sudah jadi rasul. Ketika nabi sudah jadi nabi pun sudah cukup. Gitu. Maka Warqah sahabat nabi, dan wallahu alam ini adalah salah satu pendapat yang rajih, insyaallah. Namun ala kulli hal, di luar pembahasan apakah Warqah muslim, apakah Warqah sahabat, yang pasti Warqah itu ahli surga. Kan terdapat hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu Warqatan fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Jangan engkau mencela Warqah bin Nawfal, karena aku melihat Warqah ini punya satu surga, bagi dia didapatkan satu surga atau dua surga. Lahu jannatan, lahu jannatun aw jannatain. Dia dapat satu surga atau dua surga. Hadisnya riwayat Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Maka Rasulullah mempersaksikan Warqah masuk surga. Maka dia ahli surga, ya. Ya, semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fatratul wahyi. Ya, fatrah artinya secara bahasa artinya berhenti, ya. Ya, makanya antum kalau enggak ngaji lagi antum futur. Sebut futur. Ya, karena antum berhenti ngaji. Maka fatratul wahyi artinya di mana wahyu itu berhenti turun, ada jeda. Syekh Al-Khadari mengatakan, wa fatara al-wahyu muddatan lam yattafiq 'alaiha al-mu'arrikhun. Wahyu itu berhenti turun kepada Nabi SAW dalam suatu waktu yang tidak disepakati oleh para ahli sejarah. Warjahu aqwalihim fiha 40 yawman. Pendapat yang lebih rajih menurut Al-Khadari itu 40 hari. Semenjak turunnya wahyu pertama sampai ke wahyu kedua jaraknya 40 hari. Ini kata Syekh Al-Khudhari. Nah, namun memang ada khilaf banyak dalam masalah ini. Yang dirujukkan oleh Ibnu Hajar, dan beliau menukil riwayat dari Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan fatratul wahyi itu 3 tahun. 3 tahun. Ya. Yang dirujukkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau katakan 2 atau 2,5 tahun. Fatratul wahyi 2 atau 2,5 tahun. Dan sebagian ulama, saya lupa pendapat siapa, ada yang mengatakan cuma 10 hari. Jadi ada banyak pendapat. Ya, namun wallahu alam, ya, di antara kaidah dalam mentarjih pendapat, kalau ada beberapa pendapat di antara para ulama, maka ambillah pendapat ashabul athar, ya, sahibul athar, ulama hadis. Ya, kalau ada pendapat beberapa ulama, ada pendapat ulama hadis, ada pendapat ulama fikih, ada pendapat ulama sufikih, ada pendapat mutakallimin, maka ambillah pendapat ashabul hadis. Kenapa? Karena kita berprasangka kuat kita berhuzun kepada mereka, mereka mendasari pendapatnya berdasarkan hadis, berdasarkan athar. Dan di sini Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir ini ahlul hadis, ashabul athar, ashabul hadis. Ya, Ibnu Hajar ahli hadis, Ibnu Katsir juga ahli hadis. Ya, jangan dikira Ibnu Katsir cuman sahibu tafsir, namun juga beliau ahlul hadis. Maka kita katakan fatwatul wahyi ini enggak jauh dari 2 atau 3 tahun. Ya, 2 atau 3 tahun lama. Liyashtadda syauqur rasuli lil wahyi, karena sangat besarnya kerinduan Rasulullah untuk mendapatkan wahyu. Waqad kana fa innal hala ishtadda bihi, dan memang demikian. Sehingga keadaan diri beliau menjadi sangat-sangat ishtadda, sangat-sangat gelisah. Hatta sara kullama ata dirwata jabalin badalahu ayyarmiya nafsahu minha. Sampai-sampai setiap kali beliau mendatangi dirwata jabalin, ujung-ujung bukit, badalahu ayyarmiya nafsahu minha, maka terbetik dalam diri beliau untuk melemparkan diri beliau dari ujung bukit tersebut. Hadharan min qati'atillahi lahu, karena takut Allah memutus hubungan dengan beliau. Ba'da an arahu ni'matahu al-kubra, setelah beliau mendapatkan atau beliau melihat nikmat yang besar yaitu wahyu. Wa hiya ikhtiyaruhu li an yakuna wasitatan bainahu wa baina khalqihi. Dan ini adalah upaya beliau. Beliau lari ke gunung dan terbetik keinginan untuk loncat dari atas gunung. Kata Al-Khudhari di sini, ini merupakan ikhtiar beliau, upaya beliau, karena beliau akan menjadi sebuah wasitah, perantara antara Allah dengan makhluknya. Ya, artinya upaya beliau supaya Allah kasih wahyu lagi. Faitabaddalahu al-malaku qailan. Namun ketika Nabi sudah ada di ujung gunung ingin loncat, maka datanglah malaikat, yaitu malaikat Jibril, sambil mengatakan, anta rasulullahi haqqa, engkau Rasulullah benar. Ya, kamu benar-benar Rasulullah, jangan khawatir, jangan takut. Fayatma'inna khatiruhu wa yirji'u amma azama alaih. Maka hatinya menjadi tenang, khatir artinya hati. Hatinya menjadi tenang dan beliau tidak jadi melakukan apa yang sudah beliau tekadkan tersebut. Nah, kisah ini tentang bosnya Rasulullah di masa fatwatul wahyi, beliau lari ke gunung dan ingin loncat dari gunung. Ya, berarti kan pengen bunuh diri, ya kan? Loncat dari gunung yang mati, ya kan? Namanya gunung loh, ini bukan genteng rumah, ya. Gunung. Loncat dari atas gunung ke bawah ya mati, ya, enggak bisa terbang Rasulullah. Maka ini sebuah iskal, ini sebuah hal yang bermasalah, ya. Masa Rasulullah ingin bunuh diri? Makanya dijelaskan oleh para ulama, ya. Dan ini sering kali dipakai oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang orientalis untuk mencela Rasulullah SAW. Ini lihat Rasulullah nih, psikologisnya enggak stabil, ingin bunuh diri. Apa enggak demikian? Kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari, ya, terdapat dalam Sahih Bukhari, namun tidak terdapat dalam Sahih Muslim. Dan para ulama ahlul hadis menelaah hadis riwayat Bukhari ini. Dan mereka katakan ini adalah ziyadah dhaifah, tambahan yang lemah. Aslinya enggak ada tambahan ini. Tambahan kisah bahwasanya Nabi lari ke gunung ingin loncat. Aslinya tidak ada. Dan ini andaikan dikatakan sahih, ini perkataan Az-Zuhri, bukan perkataan Rasulullah, bukan perkataan Aisyah. Karena kan hadisnya riwayat Aisyah. Dan mereka katakan ini ziyadah ini dari Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang perawi hadisnya. Jadi cerita bahwasanya Nabi itu lari ke gunung dengan kencang, kemudian sampai di atas gunung ingin loncat, ini tambahan dari Az-Zuhri, bukan dari Aisyah, bukan dari Rasulullah. Selain itu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Fiqhus Sirah, beliau katakan tambahan ini selain ini perkataan Az-Zuhri, ini juga tidak sahih dari Az-Zuhri, lemah. Jadi selain ini bukan kata Aisyah, kata Az-Zuhri, perawi hadis, selain itu juga lemah, dinisbatkan kepada Az-Zuhri. Ya, sehingga tidak benar kisah ini. Ini kisah yang tidak benar. Yang benar, tidak ada kisah seperti ini. Enggak ada Nabi lari ke gunung, ingin loncat, tidak ada. Ya. Namun ulama yang menerima kisah ini, dan wallahu a'lam di sini Syekh Al-Khudhari menerima kisah ini, dan juga wallahu a'lam di sini Syekh Ibnu Utsaimin tidak memberikan ta'liq. Ya, tidak memberikan ta'liq, mungkin beliau juga menerima kisah ini. Maka mereka memberikan husnuzan, yang bukan berarti Rasulullah ingin bunuh diri, bukan. Di sini dijelaskan oleh Al-Qudari, ini adalah upaya, hiya ikhtiyaruhu. Ini upaya Nabi supaya Allah segera mendatangkan wahyu lagi. Karena ketika tidak ada wahyu beliau gelisah. Ya, beliau syauq, beliau sangat rindu. Karena baru sekali dapat wahyu kemudian enggak ada, kan rasanya gelisah, ini masih bimbang, benar enggak saya ini diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, maka Nabi menginginkan untuk dapat wahyu lagi. Jadi bukan ingin bunuh diri, bukan. Ya. Untuk sebagai upaya agar Allah ingin agar Allah mendatangkan wahyu kembali. Hatta aradallahu ayudhira lil wujudi nuraddini fa'ada ilaihi alwahyu. Sampai Allah Ta'ala ingin untuk menampakkan kepada wujud, wujud di sini makhluk, maksudnya manusia, ingin menampakkan kepada makhluk, kepada manusia, nuraddin, cahaya agama, maka fa'ada ilahil wahyu, maka Allah kembali menurunkan wahyu kepada beliau. Ya, jadi kisah bahwasanya Nabi ingin bunuh diri ini tidak benar, ya, kisah yang tidak sahih, bukan dari Aisyah. Dan juga andaikan dinisbatkan kepada Az-Zuhri, salah seorang perawi hadis, maka itu pun penisbatan yang dhaif. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil banyak faedah. Dan faedah-faedah tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.